من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kita akan melanjutkan kajian Al-Usul Thalatha karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih. Kita sampai pada pembahasan tentang maratib dini Islam, tingkatan-tingkatan agama Islam, ada tiga tingkatan: al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Kita sampai pada al-martabah tsaniyah, tingkatan yang kedua, yaitu iman, dan telah masuk pada pembahasan rukun-rukunnya, 6 rukun iman secara global, kemudian penjelasannya secara detail. Beriman kepada Allah sudah selesai, beriman kepada malaikat, ya, beriman dengan malaikat-malaikat Allah SWT juga sudah selesai. Naam. Hanya ana akan tambahkan sedikit sebagai penyempurna faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau, syarah Usul Thalatha. Beliau menegaskan barang siapa mengingkari, ya, ini saya sudah sampaikan sebelumnya, tapi kami lebih pertegas lagi. Nah, beliau mengatakan faman jahadal malaika qala la yujad malaika lianna la narahum hadha yakunu kafiran mulhidan zindiqan wal iyad billah. Nah, barang siapa mengingkari wujud malaikat, adanya malaikat, yang mengatakan malaikat itu tidak ada wujudnya, karena kita tidak melihat mereka, ya, maka ini kafir, mulhid, zindiq. Mengingkari agama, mengingkari Quran, malaikat, zindiq, wal'iyadzubillah, bukan muslim, bukan mu'min. Tayyib. Begitu pula yang kedua yang beliau sebutkan. Nah, ini yang sebagai penyempurna yang maksud. Wakadhalika alladhi yu'awwilu al-malaikata fayaqulu al-malaikatu innama hiya ma'anin wa laysat ajsama. Begitu pula yang menakwilkan malaikat. Jadi ditakwil. Jadi bukan mengingkari malaikat secara utuh begitu. Ya, yakni mereka mengatakan malaikat ada, tetapi malaikat itu bukan bentuk jasad. Wujud malaikat dalam bentuk jasad itu tidak ada. Malaikat itu hanya berupa, ya, hal-hal maknawi saja begitu. Nah, ya. Nah, ini juga kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fahadha qawlun ilhadiyun wa'iyadu billah. Ini adalah ucapan ingkar mengingkari malaikat. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Naam, dan beliau menyinggung ma'al asaf wa fi tafsir al-manar naqalahu Muhammad Rashid Ridha an Syekh Muhammad Abdu. Ya, dan yang disesalkan ya ucapan ini tadi bahwa malaikat itu ada tapi tidak berbentuk, ya. Tidak ada jasadnya, hanya perkara maknawi saja. Ini ditemukan dalam kitab tafsir al-manar karya Muhammad Rashid Ridha. Dia nukil dari syekhnya Muhammad Abdu. Ya. Nah, karena dua orang ini memang tokoh yang ada penyimpangannya. Nah, ini kata Syekh Shalal Fauzan, wa hadha kalamul falasifah. Ini adalah ucapannya orang-orang filsafat yang seperti ini. Huwa kalamun batil. Itu adalah ucapan yang batil. Meskipun mengatakan malaikat itu ada tapi tidak ada bentuknya, jasadnya, hanya maknawi saja. Ya. Ini ucapan orang-orang filsafat batil, kata Syekh, man i'taqadahu fahuwa kafir. Barang siapa meyakini hal ini, maka dia kafir. Jadi kan berarti bahaya sekali keadaan dua orang ini, Muhammad Rashid Ridha, ya, dan yang menyebutkan dalam tafsirul manar dan menukilnya dari Syekhnya Muhammad Abdu. Kata Syekh, lakin narju annahu naqalahu wa lam ya'taqidhu. Jadi hanya saja kata Syekh Shalal Fauzan, kita berharap bahwa Muhammad Rashid Ridha menukil ucapan filsafat itu dalam tafsirul manar, ya, menukil dari Syekhnya, dan dia tidak meyakininya. Walakin naqalahu min ghairi ta'qibin fi khuturah. Akan tetapi ketika dia menukil hal itu, ya, tanpa ada bantahan, pelurusan, maka ini, ya, bahaya, resikonya besar. Wa hadha kalamun batil wa kufrun bil malaikah. Ini adalah ucapan batil, merupakan kekafiran terhadap malaikat, pengingkaran terhadap malaikat. Rasulullah al-afiyat wassalamah. Kita memohon kepada Allah, ya, keselamatan. Maka Syekh Shalal Fauzan hafizahullah kemudian mengingatkan, fal insanu la yadkhulu bi aqlihi wa tafkirihi aw yanqulu 'anil falasifati aw 'aniz zanadiqati syai'an min umuriddin dini wa umuril ghaib. Seorang insan seharusnya dia jangan masuk, ya, dalam perkara-perkara keimanan, dalam prinsip-prinsip iman, pokok-pokok iman, jangan masuk dengan akalnya, ya, dengan pikirannya sendiri, jangan, ya, itu tidak bisa, ya, tidak bisa dimasuki, ya, prinsip-prinsip iman itu dengan mengandalkan akal dan pikiran sendiri. Nah, atau ya, menukil dari kaum filsafat, jangan, itu tidak boleh. Atau menukil dari orang-orang zindir, ya, yang sebetulnya orang munafik yang sebenarnya benci Islam gitu, ya, jangan, ya, sedikit pun jangan dari urusan-urusan agama, urusan-urusan perkara-perkara ghaib, jangan sama sekali bersandar kepada akal, pikiran sendiri, atau menukil dari orang filsafat atau orang sendiri. Naam, yang benar bagaimana, wa inna ma ya'tamidu 'ala al-kitab wa sunnati hadha huwa al-wajib. Hanyalah sesungguhnya, ya, kewajiban seseorang adalah bersandar kepada Quran dan hadis. Nah, juga kemudian Syekh tambahkan lagi masih terkait kasus penukilan Muhammad Rashid Ridho dari gurunya Muhammad Abduh, ya, tadi ucapan filsafat malaikat itu, kata Syekh, wa yadhkuru fi tafsiril manar annahu manqulun min kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali wallahu a'lam. Dan Muhammad Rashid Ridho menyebutkan dalam tafsirul manar bahwa pendapat itu dinukilkan dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Nah, Muhammad Al-Ghazali, ya, tokoh yang tidak asing lagi di negeri ini, ya, terutama oleh orang sufi, juga kitab tersebut, ya, merupakan pegangannya mereka dan tujuannya mereka. Nah, kemudian dibahas oleh Syekh Shalih Fauzan wa kitabu Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali karya Al-Ghazali fihi tawam wa fihi balaya. Nah, yakni isinya terdapat, ya, kerusakan-kerusakan, penghancur-penghancur, perusak-perusak akidah, ya, dan isinya adalah, ya, perkara-perkara yang batil, musibah-musibah besar. Nah, penyimpangan-penyimpangan. Nah, wa in kana fihi syai'un min al-khair wal fawaid, meskipun ada sedikit kebaikan dan ada faedah-faedah dalam kitab itu, lakin fihi min al-muhlikat was-sumum asy-syai'ul katsir, tapi banyak sekali di dalamnya perkara-perkara yang membinasakan, ya, yang merusak, yang menghancurkan akidah, dan banyak racun-racun, ya, yang merusak di dalamnya. Wa huwa kitabun mukhtalitun syarruhu aktsaru min khairihi. Kitab Ihya'uddin itu adalah kitab yang berbau di dalamnya antara kejelekan dan kebaikan, dan kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Oleh karena itu beliau mengingatkan, fala yaliqu bil mubtadi'i awil 'ammi an yutali'a fihi illa idza kana 'indahu 'ilmun wa tamyizun bainal haqq wal batil. Oleh karena itu tidak pantas seorang pemula yang baru, ya, awal-awal belajar ilmu, atau dia orang awam yang tidak punya ilmu, tidak pantas baginya untuk menelaah kitab itu. Ya, jangan. Dia akan berisiko, dia akan merusak dirinya sendiri, akan menghancurkan dirinya sendiri, merusak akidahnya. Nah, bahaya. Nah, kecuali kata Syekh, apabila dia memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu, dia memiliki pemahaman yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, sehingga dia bisa membedakan mana yang benar dalam kitab itu dan mana yang salah dibuang. Nah, adapun yang tidak punya ilmu, dia pemula dalam belajar, dia orang awam, ya, yang bodoh, ya, maka jangan coba-coba. Dia akan dibawa, ya, kepada kehancuran, kerusakan akidah. Nah, kemudian Syekh menjelaskan lagi, wal malaikatu laysu ma'anin kama yaqul balil malaikatu ajsamun wa ashkalun yatashakkaluna bi ashkalin a'tahumullahu al-qudrata 'alayha. Malaikat itu bukan hal-hal maknawi, ya, sebagaimana dikatakan olehnya, ya, oleh Muhammad Rashid Ridha, nukil dari syekhnya Muhammad Abdu, dan dia katakan nukil dari Al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Ya, tidak seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh kaum filsafat, malaikat-malaikat itu adalah, ya, jasad-jasad. Nah, dengan berbagai bentuk, ya, mereka bisa berubah-ubah bentuk wujud. Nah, malaikat itu bisa berubah wujud. Nah, berubah bentuk. Nah, Allah Ta'ala memberikan mereka kemampuan untuk berubah wujud dari satu bentuk jasad ke bentuk jasad yang lain. Nah, walihada kana Jibrilu alaihi salam yati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajul. Oleh karena ini Jibril, kita tahu Jibril alaihi salam satu malaikat, ia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam bentuk pria. Ya, hampir semuanya sudah mendengar atau sering mendengar hadis hadis tentang Jibril yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang duduk bersama para sahabat radhiyallahu anhum di Masjid Nabawi, kemudian tiba-tiba ada pria yang asing yang tidak dikenal, ya, masuk langsung duduk di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, bertanya tentang, ya, ini kan yang kita pelajari di kitab yang merupakan dalil tentang nah Islam, iman, iman, ihsan, yakni dia bertanya kepada Nabi apa itu Islam, ya, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, yang tidak ada yang mengenalinya. Dan kemudian beberapa hari kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya kepada Umar bahwa itu adalah Jibril. Nah, dia datang dengan sosok pria menjelma. Jadi mereka bisa menjelma dari satu bentuk wujud bentuk ke bentuk wujud yang lain. Nah, fa a'tahumullahu al-qudrata 'ala at-tashakkul fi ashkalin min ajli maslahati bani Adam. Allah berikan kepada mereka kemampuan untuk berubah wujud, ya, menjelma dari satu bentuk-bentuk yang lain untuk maslahat bani Adam. Lianna bani Adama la yutiquna ru'yatal malaikah. Nah, la yutiquna ru'yatal malaikah fi'ala khilqatihim allati khalaqahumullahu 'alaiha. Nah, karena, nah, perhatikan baik-baik. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya bani Adam mereka tidak mampu melihat malaikat, ya, secara langsung dengan bentuk aslinya, dengan wujud aslinya, ya, yang mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan bentuk asli itu. Manusia tidak mampu melihat wujud aslinya, tidak bisa. Nah, ya, karena mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala dari cahaya, manusia tidak mampu melihat langsung wujud aslinya. Secara umum seperti itu. Wa innama ya'tuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin rifqan bi bani Adam. Adalah sesungguhnya mereka datang kepada Nabi pada hadis tersebut yang diceritakan tadi, ya, dalam bentuk pria, ya, sebagai suatu bentuk kelembutan terhadap bani Adam. Karena malaikat Jibril datang, ya, di tengah-tengah sahabat Nabi alaihi salatu wasallam sedang berkumpul bersama Nabi, datang dengan pertanyaan-pertanyaan pada hadis yang panjang itu, tujuannya untuk mengajarkan, ya, urusan agama, mengajarkan tentang syariat, tentang agama Islam. Nah, tentang, ya, derajat-derajat agama, tentang Islam, iman, ihsan, dan yang lainnya disebutkan di hadis itu dalam bentuk tanya jawab dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, jika Jibril datang dengan wujud asli, ya, yang lain tidak bisa, tidak mampu melihatnya. Hanya Nabi yang mampu. Nah, ya, sehingga menjelma lah dia dalam sosok pria. Nah, dengan sosok pria seperti manusia, sehingga mereka bisa melihatnya, menyaksikannya, mendengar suaranya gitu. Nah, wala yarawna ala suratihim haqiqatihim illa 'inda al-'adab. Mereka bani Adam, ya, tidak bisa melihat malaikat-malaikat itu dengan bentuk aslinya, ya, sesuai dengan hakikat mereka kecuali saat datangnya azab. Kecuali saat datangnya azab untuk mengadab mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 22. Al-Furqan ayat 22, Allah berfirman, yawma yarawnal malaikata la bushra yawma idzin lil mujrimin. Pada hari mereka melihat malaikat secara langsung, melihat wujud asli malaikat, ya, datang untuk mengadab. Tidak ada bushra di hari itu, tidak ada berita gembira di hari itu bagi orang-orang mujrim, ya, pelaku dosa. Nah, karena malaikat itu datang untuk mengadab mereka, dan mereka bisa menyaksikannya langsung wujud aslinya saat mereka diadab, akan diadab oleh malaikat itu. Nah, wa indal mauti yu'ayinuhumul insan, dan saat kematian, ya, seseorang menyaksikan langsung malaikat itu, yara malaikatal maut, manusia melihat malaikat maut, malaikul maut, ya. Lakin, nah, jadi pada momen-momen tertentu itu Bani Adam bisa menyaksikannya secara langsung, yang disebutkan tadi. Nah, saat malaikat datang menghadap mereka, ya, saat kematian seseorang, saat malaikul maut datang menjemput ajal, menjemput ajalnya, seorang melihat. Nah, lakin fi dunya wa ala qaidil hayati la yarahum, li'annahu la yatiqu ru'yata. Nah, baik, tapi di dunia, di selama kehidupan dunia, selama kehidupan seseorang, seseorang tidak bisa melihat mereka, wujud asli malaikat itu, karena dia tidak mampu. Kekuatan fisiknya, daya penglihatannya itu tidak sanggup untuk melihat bentuk asli mereka, wujud asli mereka. Ya, karena khalaqahumullahu min nur, Allah ciptakan mereka dari cahaya. Wa khalaqas syayatina min nar, dan Allah ciptakan setan-setan itu dari unsurnya dari api, malaikat unsurnya dari cahaya, malaikat-malaikat itu unsurnya dari api, kama fil Quran, sebagian dalam Al-Quran. Wa khalaqa adam min turab, dan Allah ciptakan manusia dari unsur tanah. Jadi beda, ya. Fa Allahu ala kulli syai'in qadir, yani beda alam, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah. Dan ini sebagai acuan juga pendekatan bagi kita sebenarnya untuk bisa memahami, ya, bahwa jika malaikat saja kita manusia tidak, Bani Adam tidak mampu melihat, ya, wujud aslinya di dunia. Nah, maka lebih-lebih melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia. Nah, jadi mustahil bagi Bani Adam untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dikarenakan ketidakmampuan fisik manusia, ketidakmampuan penglihatan manusia untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan mustahil secara fikih, karena Allah Ta'ala bisa dilihat di akhirat saat manusia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, diberi kekuatan fisik yang jauh melebihi kekuatan fisik mereka di dunia. Karena itu manusia ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kan mereka berdiri yang satu hari di sana yang hitungannya 50 ribu tahun. Nah, di yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah, di satu hari yang panjangnya adalah seukuran 50.000 tahun yang kita ketahui di dunia, ya. Tidak ada manusia yang bisa berdiri 50.000 tahun lamanya, nah, dunia, ya, berhari-hari saja berdiri terus tanpa istirahat duduk sudah pingsan, kan. Nah, sama itu di padang mahsyar 50 ribu tahun namanya. Nah, sehari ukurannya 50 ribu tahun. Kuat kan? Nah, ya, begitu. Jadi memang fisik sudah berbeda. Nah, di sanalah manusia, nah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian Syekh juga menyebutkan wal kuffaru ya'taqiduna anna al malaikata banatullah. Nah, ini juga kekufuran. Nah. Orang kafir meyakini bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah. Nah, sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf ayat 19 Allah Ta'ala mengatakan waja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha. Mereka orang-orang musyrik itu, ya, orang kafir itu menjadikan malaikat yang mereka itu hakikatnya adalah hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka klaim sebagai putri-putri Allah Ta'ala. Asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Kemudian mereka mengatakan demikian. Satu kitab syahadatuhum wa yus'alun. Persaksian mereka itu akan dicatat dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini juga ya adalah kekufuran. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sebagai pelengkap ya faedah yang insyaallah dari Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Nah, kita lanjut sekarang dengan beriman dengan kitab-kitab Allah Ta'ala. Nah, rukun iman yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul yang diutus. Nah. Baik. Kitab-kitab itu ya adalah kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah taala kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah taala lihidayatil basar, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, nu'minu bi annaha kalamullahi haqiqatan wa nu'minu bima samma Allahu minha wa ma lam yu sammi. Nah, kita beriman, wajib beriman bahwasanya kitab-kitab suci itu adalah kalam Allah secara hakiki. Artinya semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para rasul ya, isinya adalah kalam Allah, firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah hakiki, bukan majazi. Ya, ayat-ayat yang tertera dalam kitab-kitab suci itu semuanya ya adalah ayat-ayat Allah yang Allah firmankan, yang Allah ucapkan secara hakiki. Ya, Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya yang maha sempurna adalah sifatul kalam, sifat maha berbicara. Idza syaa mata syaa kaifa syaa. Ya, sifat berbicara, jika Allah menghendaki untuk berbicara ya kapan saja dan bagaimana ya yang Allah inginkan, sebagaimana Allah inginkan. Nah, di antaranya adalah yang Allah inginkan untuk Allah firmankan dalam kitab-kitab suci yang diberikan kepada rasul-rasul yang diutus. Nah, jadi ya ayat-ayat yang tertera dalam kitab-kitab suci itu semuanya adalah firman-firman Allah, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan makhluk. Bukan makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan sebagaimana makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah dengan mengatakan kun. ya, terciptalah. Nah, karena Allah Ta'ala innama amru idza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Allah jika menginginkan mencipta sesuatu, Allah hanya berbicara dan mengatakan kun. Ya, selesai Allah berbicara mengatakan kun, terciptalah, fayakun, langsung setelahnya ya fayakun, langsung tercipta sesuai Allah kehendaki. Jadi ayat-ayat yang dalam kitab-kitab suci itu bukan makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dengan mengatakan kun, tapi ayat-ayat itu adalah ya bagian dari ucapan-ucapan Allah Ta'ala. Nah, sifat Allah Ta'ala, Allah memang berbicara, memfirmankan ayat-ayat itu. Ya, wa nu'minu, nah, dan kita beriman dengan apa saja yang Allah sebut namanya dari kitab-kitab itu. Ya, dan apa yang Allah tidak sebut namanya. Nah, diantaranya Allah sebutkan kepada kita yaitu kitab Taurat. Nah, yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam. Nah, Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran ya, kitab Ibrahim dan Musa ya. Nah, semuanya kita iman sesuai dengan nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita mengimani kitab-kitab suci yang tidak disebut namanya oleh Allah Ta'ala, ya. Nah, yang jelas, ya, setiap Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, yani setiap Nabi yang tingkatannya sampai pada tingkatan Rasul, diutus oleh Allah Ta'ala, nah, setiap Nabi yang diutus sebagai Rasul, diutus oleh Allah dengan membawa kita. Nah, nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya, beriman dengan Rasul-Rasul Allah, ya, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Akan dibahas nanti di sana tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, yang jelas ada ayat yang menjelaskan bahwa setiap Rasul, yakni setiap Nabi yang diutus sebagai Rasul, tingkatannya Rasul, bukan hanya Nabi, mereka diutus oleh Allah sebagai Rasul dengan membawa kita. Nah, dalilnya adalah surat Al-Hadid ayat 25. Surat Al-Hadid ayat 25. Allah mengatakan laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Demi Allah, sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan ilmu. Ya. Dengan bukti-bukti. Nah. Bil bayyinat, dengan bukti-bukti. Ya, dengan dalil-dalil, bukti-bukti, ya, yang menunjukkan kebenaran rasul-rasul yang diutus, ya, dan mukjizat-mukjizat itu bayinnya maksud. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Dan kami menurunkan bersama mereka, bersama rasul-rasul itu, kitab-kitab. Nah, ini yang kita inginkan. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Dan kami turunkan bersama rasul-rasul yang diutus itu kitab-kitab. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini. Nah, ini dalil bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah yang tingkatannya ya mencapai tingkatan rasul, nabi yang diutus sebagai rasul, tingkatannya rasul, maka mesti dia membawa kitab, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, ya, untuk diajarkan kepada umat, ya, Rasul itu. Baik. Nah, Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, "Fal imanu bil kutubis sabiqati yakunu imanan mujmalan. Wal imanu bil Qur'ani yakunu imanan mufassalan bi kulli ma fihi. Li'annahu kitabuna wa unzila 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman jahada ayatan aw harfan min hurufi fa huwa kafirun murtaddun 'anil Islam." Nah. Jadi beriman dengan kitab-kitab suci yang terdahulu yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, keimanan itu bentuknya adalah keimanan yang bersifat mujmal, global. Yani kita mengimani secara global, ya, semua kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, kita imani bahwa itu adalah kitab-kitab suci yang Allah turunkan, ya, kepada para Rasul. Nah, ada yang diketahui namanya dan tidak, ya. Yang kita ketahui namanya, ya, kita imani, ya. Seperti kita imani kitab Taurat, salah satu kitab suci yang Allah turunkan adalah kitab Taurat, Allah turunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa, dan seterusnya. Nah, yang kita tidak ketahui namanya, kita imani, ya, kitab-kitab suci itu diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, global aja seperti itu, ya, global. Jadi jangan coba-coba mengingkari, wah saya tidak tidak percaya bahwa ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, saya tidak percaya ada kitab Injil, saya tidak percaya bahwa ada kitab-kitab suci itu diturunkan kepada Rasul. Nah, itu karena siapa melakukan itu berarti dia kafir, dia tidak beriman dengan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Rasul-Rasul yang diutus. Nah, jadi imani secara global seperti itu, ya. Dan beriman, mengimani Al-Quran, keimanan mengimani Al-Quran, ya, harus keimanan yang mufassal, imanan mufassalan bi kulli ma fi, keimanan yang sifatnya merinci, ya, detail, mengimani seluruh apa yang ada di dalamnya, seluruh hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya, ya, dan apa saja yang diberitakan di dalamnya. Nah, semuanya wajib diimani secara merinci, bukan global. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya itu kitab kita, kitab suci kita, li'annahu kitabuna, karena kitab Al-Quran itu adalah kitab kita, kitab umat ini, umat Muhammadiyah, umat Muhammad, ya, kita adalah, ya, umat Muhammad alaihissalam. Nah, fa'unzila ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan secara khusus kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kitab suci kita, jadi wajib kita imani seluruh kandungannya secara detail, secara merinci. Tidak boleh ada yang kita ingkari sedikit pun dari kandungan Al-Qur'an. Faman jahada ayatan, barang siapa mengingkari satu ayat saja, ya, au harfan, atau satu huruf saja, min hurufihi, dari huruf-huruf Al-Qur'an, fahuwa kafirun murtaddun 'anil Islam, maka dia kafir murtad, keluar dari Islam. Ya. Wa kadzalika, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa kadzalika man amana bi ba'dil Qur'ani wa kafara bi ba'din fahuwa kafir. Nah, nah, begitu pula orang yang beriman dengan sebagian Al-Quran dan mengkufuri sebagian lainnya, maka dia kafir. Wa kadzalika man amana bi ba'dil kutubi wa kafara bi ba'din fa huwa kafir. Begitu pula orang yang beriman dengan sebagian kitab-kitab suci itu dan, ya, mengkafiri, mengingkari sebagian kitab-kitab suci yang lainnya, maka dia kafir. Faman qal, barang siapa mengatakan ana uminu bil Quran wa la uminu bit Taurat wal Injil fa huwa kafir. Barang siapa mengatakan saya mengimani Al-Quran, ya, tetapi saya tidak mengimani kitab Taurat, kitab Injil, maka dia kafir. Al-Qala tadi mengatakan uminu bit Taurat wal Injil wa la uminu bit Zabur alladhi unzila ala Daud alaihi salam fa huwa kafir. Saya beriman, mengimani kitab Taurat, kitab Injil, tetapi saya tidak mengimani kitab Zabur yang diturunkan kepada Daud, Nabi Daud alaihissalam, maka dia kafir. Ya, Allah Ta'ala telah mengatakan surat An-Nisa ayat 163, wa atayna Dauda Zabura, kami telah menurunkan kitab Zabur kepada Daud. Nah, siapa mengkari itu, ya, meskipun mengimani kitab-kitab yang lainnya, dia kafir. Aw ankara suhuf Ibrahim fa huwa kafir, atau dia mengingkari suhuf Ibrahim maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi azza wa jal, karena sesungguhnya dia telah mendustakan Allah azza wa jal. Wa mukadzibun li rusulih, dia telah mendustakan rasul-rasulnya. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci bersama rasul-rasulnya. Telah kita baca tadi, ya, ayat dalam surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba. Siapa mengingkari kitab-kitab itu, tidak mengimaninya, berarti dia telah mendustakan ayat. Ya, berarti mendustakan Allah Ta'ala. Nah, mendustakan rasul-rasulnya, ya, karena rasul-rasul itu diutus dengan kitab-kitab suci itu. Ketika mengingkari kitab-kitab itu atau sebagiannya, berarti mendustakan rasul-rasul yang diutus oleh Allah SWT. Fahuwa kafir, maka dia kafir. Kafir li'annahu jahada rukunan min arkanil iman, ya, karena sungguhnya dia telah mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Nah, ya, demikian penjelasan tentang beriman dengan kitab-kitab suci tersebut. Nah, sudah. Itu tidak terasa. Nah, sudah jam 11. Kita masuk ke tanya jawab aja. Nah, apa hukum memposting dan di status hasil jual beli yang sudah laku untuk tujuan bersyukur dengan nikmat Allah SWT yang sudah diberikan. Nah, baik, apakah bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan? Ya, wujud kesyukuran itu butuh ditampilkan dengan memosting hal-hal itu dalam status. Apakah tidak cukup bersyukur kepada Allah antara dia dengan Allah Ta'ala? Nah, sehingga perlu diposting dalam status. Ini pertanyaan untuk dijawab. Ataukah misalkan dalam bentuk global saja, alhamdulillah, ya, jika maksudnya at-tahadduts bi ni'matillah ta'ala, bentuknya adalah menyebut-nyebut nikmat Allah, salah satunya jual belinya laku gitu, apakah tidak cukup dengan bentuk global misalnya alhamdulillah, ya, banyak yang terjual. Nah, begitu, ya, apakah harus dirincikan, ya, dengan mesti dalam status setiap jual beli itu? Kan itu pertanyaannya. Nah, jika berbicara masalah tujuannya katanya untuk bersyukur, nah, Kalau tujuannya maksudnya ingin mempromosikan, nah lain lagi, yang dikaitkan dengan syukur. Promosi jual beli saya laku supaya menarik peminat yang lainnya. Kan jika jual beli itu banyak laku, dipromosikan kan berarti produk jualannya kan begitu, maksudnya berarti kan diminati banyak orang, itu menunjukkan ada indikasi bahwa bagus gitu kan, bermanfaat ya, bisa dipercaya, itu promosi jualan namanya. Nah, dan itu tidak ada masalah, namanya orang jual beli promosi ya, hal merupakan salah satu trik berdagang ya. Nah, baik. Apa hukum berjualan British propolis? Nah, ini memang ditanyakan, ini kan sempat ada hal yang menggegerkannya. Nah, menghebohkan tentang ini dan ya sudah kita bersama kalam ana tentang ini, dan yang harapkan itu tersebar membabin nasihat. Nasihat untuk akhwat ummahat yang mungkin tidak faham masalah ini, nah agar menghentikan keterlibatan sejauh yang dinasihatkan pada penjelasan ana itu. Nah, ya itu yang diinginkan sebenarnya. Ya, adapun sebatas menjual British propolis untuk dimanfaatkan, tetapi tidak terlibat dalam sistem-sistem yang mungkar tersebut, ya, maka pada asalnya namanya jual beli, pada asalnya boleh-boleh saja, membeli boleh-boleh saja selama itu ada manfaatnya. Nah, jadi pengingkaran yang tersebar dari ana itu sebenarnya hanya tujuannya untuk nasihat. Agar semua yang terlibat di sistem yang batil itu, pemungkar itu, sejauh ya keterlibatan yang mengandung kemungkaran itu dihentikan. Nah, dihentikan. Nah, jika sebatas ada jalur yakni hanya menjualkan, sebatas penjualan tanpa keterlibatan jauh ke hal-hal yang mungkar, ya pada dasarnya boleh. Ketika memang ini salah satu produk yang memang diandalkan bermanfaat dan belum ada ya solusi lainnya. Nah, jika ada solusi lainnya yang produk yang semisal dengan ini dalam hal kualitasnya, manfaatnya teruji bagus juga dan bersumber dari perusahaan yang tidak melakukan proses-proses sistem-sistem yang seperti ini, ada kemungkaran-kemungkaran di sana, maka itu solusinya itu pilihan yang lebih baik daripada ini. Nah, begitu ya, wallahu a'lam. Ada wanita yang dia ketika di masa akhir haidnya selalu keluar cairan putih. Nah, al-qasatul baydha. Dan kering, tidak ada darahnya. Ini tanda suci berarti. Namun setelah beberapa saat keluar cairan coklat keruh selama 2-3 hari. Apakah selama 2-3 hari ini wanita tersebut hukum haid? Karena setiap kali haid dia seperti ini kondisinya, baru setelah 2-3 hari ada benar-benar suci, tidak ada darah sama sekali. Nah, jika mengacu kepada hadis, nah, pada hadis jelas bahwa keluarnya cairan putih tersebut, cairan bening tersebut, al-qasatul baydha, itu adalah tanda suci. Nah, itu adalah tanda suci. Nah, adapun yang keluar setelah itu, selama itu bukan darah haid, maka bukan darah haid. Selama bukan darah haid, maka itu tidak dianggap. Jadi sudah suci. Nah, cairan coklat keruh yang keluar selama 2-3 hari itu tidak dianggap, ya, itu hanya hadas kecil. Karena begini, pada dasarnya yang merupakan hadas besar yaitu darah haid yang merupakan darah najis dan keluarnya merupakan hadas besar. Hakikat darah haid itu sebenarnya adalah darah hitam yang kental, ya, dan berbau, ya, yang sudah dikenal oleh wanita. Nah, itu sebenarnya merupakan darah haid yang dijelaskan oleh ulama. Ya. Adapun darah merah, kuning, coklat, keruh, itu sebenarnya bukan darah haid itu. Sebenarnya itu bukan darah haid. Nah, tetapi, ya, kenapa darah-darah itu dihukumi sebagai darah haid di masa haid? Karena, ya, sesuai kaidah, yathbutu taba'an ma la yathbutu istiklalan. Nah, berlaku hukum haid padanya karena mengikut kepada darah haid yang hakiki, ya, yang seandainya itu terpisah dari darah haid yang hakiki, maka itu hukumnya tidak berlaku. Nah, jadi ketika masa haid, ya, darah hitam yang merupakan darah haid itu, ya, yang hakikatnya itu memang darah haid, keluar berarti seorang wanita mengalami haid, datang haid, datang bulan, bukan? Nah, berproses, ya. Awalnya banyak, ya, keluar sehari, dua hari, yang ketiga itu kan semakin berkurang, bahkan kemudian mengalami perubahan, ya. Jadi yang keluar hanya darah merah, bukan lagi darah hitam, ya kan? Lama-lama jadi kuning, coklat, ya, itu keruh, ya. Tapi ini masih masa haid, ya, masih terus keluar dengan perubahan-perubahan itu. Keruh selama belum keluar cairan bening tanda kesucian, maka yang merah, coklat dan seterusnya ini tadi mengikut secara hukum kepada darah hitam yang merupakan darah haid itu. Dihukumi, ya, darah haid, ya, karena mengikut secara hukum kepada darah yang hitam sebelumnya. Karena itu masa haid, selama belum keluar tanda suci. Nah. Ketika sudah keluar tanda suci berarti masa haidnya selesai. Nah, ketika keluar selain darah hitam di luar masa haid ini, keluar lagi darah merah, keluar lagi darah coklat, keruh, ya sudah, itu tidak dianggap lagi. Nah, sudah terpisah dia, istiklalan, sudah layak buat hukmul haid fi, karena keluarnya kuruju istiklalan, keluarnya terpisah dari terpisah dari darah hitam, tidak mengikut, ya, dengannya di masa haid. Di luar masa haid sudah keluarnya di masa suci, maka itu tidak dianggap begitu. Jadi hukumnya, ya, darah biasa bukan darah haid. Nah, meskipun itu najis, ya, karena keluar dari farji, tetapi hukumnya hadas kecil bukan hadas besar. Bisa dipahami? Lain halnya setelah keluar cairan bening tanda suci, kemudian setelah itu kok tiba-tiba keluar lagi darah hitam. Ya, ini darah haid lagi yang keluar. Darah hitam, kental, bau, berarti haid lagi. Gitu. Nah, begitu. Ya. Ini ada sebagian masalah-masalah problematika rumah tangga. Nah, terkadang masalah-masalah seperti ini butuh dibaca, tidak terkadang tidak bisa dengan sekilas begitu, terkadang butuh dipelajari seksama supaya tepat, ya, dalam memahaminya. Nah, Penasihat untuk umat ketika muncul perselisihan dan jatuh pada akhlak-akhlak tercela, seperti mencaci maki dengan cacian yang tidak pantas keluar dari seorang muslim. Lebih lagi jika ditemukan itu seorang mudarrisa. Apa nasihat bagi umat yang membuat fitnah pada akhirnya tersebar? Ya, nasihatnya adalah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fil qawli wal amal, dalam setiap ucapan dan amal perbuatan. Ya, bertakwa kepada Allah, takut ya konsekuensi daripada ucapan tersebut, perbuatan tersebut. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya, tidaklah seseorang melafadzkan suatu ucapan kecuali ada dua malaikat ya yang mencatatnya. Dua malaikat itu raqib, yakni senantiasa mengawasi dia, ya, atid, senantiasa standby bersamanya, tidak ada yang luput dari pencatatan. Jadi jika itu berupa cacian, makian, dan itu haram, akan dicatat ya oleh malaikat sebagian datang dari salaf seperti Qutadah, bahwa yang mencatat yang jelek adalah yang dikiri. Ya, akan dicatat, dan konsekuensinya kan akan ada sebagai satu dosa. Dan dosa ya ada ganjarannya, kecuali jika bertobat darinya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sibabul muslim ya fiskun. Mencaci mengumpat ya, memaki seorang muslim itu kefasikan. Itu besar berarti dosanya. Bukan biasa, bukan dosa kecil. Hati-hati. Ya, hati-hati. Baik. Harus pandai-pandai menahan emosi. Ketika sudah berselisih, marah, ya, harus bisa menahan emosi. Ya, apalagi di masa sekarang, ya. Emosi dari jauh bisa dilampiaskan, ambil HP, kirim WA, dicaci, dimaki, diumpat, wah, sampai puas, setelah itu baru menyesal. Sudah reda emosinya baru menyesal. Menyesal begitu saja tidak cukup. Menyesal ya alhamdulillah, itu tanda taubat kan begitu. Terus menyesal atas perbuatannya, berhenti. Tapi kan sekarang terkait dengan orang yang telah disakiti, harus minta maaf. Harus minta maaf. Oleh karena itu, ya, pandai-pandailah menahan emosi. Kata Nabi SAW, laisa syadidu, ya, bukanlah orang yang kuat itu, ya, laisa syadidu. Man sor'ah, bukan orang yang kuat itu yang menang dalam perkelahian, ya. Baik. Itu syadidu sur'ah. Ya. Innama syadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat itu orang yang mampu menguasai dirinya saat marah. Itu orang yang hebat, itu orang yang jago, itu orang yang kuat. Adapun orang yang reaksioner, emosional, marah, mencaci, mengumpat, ya, memukul, menendang, mengalahkan lawannya, ya, melampiaskan kemarahannya, itu bukan orang hebat. Bukan orang yang hebat, bukan orang yang jaga seperti itu, ya. Itu dia, ya, sudah berhasil dikalahkan oleh setan. Nah, awan nafsunya. Kehebat yang seperti itu. Yang hebat itu, yang jago itu yang bisa menahan emosinya. Yang hebat itu yang bisa menahan emosinya. Nah. Baik. Ya termasuk dalam bab ini yang ditanyakan berikutnya, masalah fitnah. Ya. Masalah fitnah. Hati-hati. Laisa kullu ma sumi'a aw syuhida. Ya. Bukan setiap sesuatu yang kita dengar atau kita saksikan, kullu ma yu'lam, sesuatu yang diketahui. Nah. Ya juz at-tahadduts bihi, ikhbar anhu, ikhbar bihi. Nah, bukan kemudian segala sesuatu yang tidak setiap yang diketahui, yang didengar, yang disaksikan itu bisa diceritakan, dikabarkan. Nah, itu ada dhabitnya, ada ya kaidah, ada kriterianya, ada faedahnya. Nah. Ya. Bahkan terkadang fitnah itu begitu. Terkadang seseorang menyangka ingin kebaikan tapi ternyata bermudhar. Nah. Ya. Arada naf'an fa darra bi ghairi qasdin, terkadang begitu. Tasyair. Dia sebenarnya maksudnya ingin memberi manfaat tapi ternyata tanpa sengaja justru memudaratkan. Nah. Wa minal birri ma yakunu uquba. Arada naf'an fa darra bi ghairi qasdin. Fa minal birri ma yakunu uquba. Dia ingin beri manfaat ternyata malah memudaratkan, malah merusak. Nah, di antara kebaikan ya yang dilakukan, maksudnya ingin baik, melakukan kebaikan, ternyata itu merupakan ya kedurhakaan, dosa. Nah, kenapa? Karena salah penempatan kalimat atau tindakan bukan pada momennya yang tepat, ya. Ditinjau dari segi tempat, dari segi waktu, objek, ya. Hati-hati. Itu kalau sebenarnya niatnya baik, ya. Apalagi kalau memang niatnya jelek. Memang sudah didasari oleh su'ul qasd. Nah. Memang sudah niatnya memang sudah jelek, memang ingin membuat fitnah memang. Kerusakan, ya. Keonaran. Nah, ini besar. Ya. Besar tanggung jawabnya. Nah. Baik, jadi hati-hati. Hati-hati. Yang jelas apabila seseorang terjerumus dalam perkara seperti itu meskipun tanpa sengaja tadi, maka harus ada taubat, harus ada perbaikan, ya, agar fitnah menjadi reda, ya, tidak ada bekas yang tersisa, dan dia pun secara pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala bisa bersih. Nah, apalagi jika memang sengaja. Nah, lebih lagi. Nah, oleh karena itu butuh ketakwaan. Ya. Hati-hati, ya. Ingat hadis at-ta'anni minallah wa at-ta'ajjul isti'jal minasyaitan. Kehati-hatian itu ya dari Allah. Nah. Tenang. Hati-hati, dipikirkan yang baik, pertimbangkan masalah mafsadatnya. Nah, tidak setiap ucapan yang ingin diucapkan bisa diucapkan, Nah, baik. Isti'jal ta'ajul minas syaitan. Nah, terburu-buru, tergesa-gesa itu pengaruh dari syaitan. Itu dari syaitan. Nah, apakah keluar angin dari kemaluan wanita batal wudunya? Ada khilaf, salah khilaf iya. Karena yang wajar itu dari dubur. Nah, yang wajar itu adalah dari dubur. Nah, dan itu yang datang dalam hadis yang sahih sebagai naqid min nawaqid wudu, sebagai salah satu pembatal wudu. Oleh karena itu ketika tidak wajar, ya yang terjadi adalah di luar yang disebut, selain yang disebutkan dalam hadis. Nah, seperti yang ditanyakan ini, maka terjadilah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, ya, seperti Imam Malik menganggap bahwa yang tidak wajar seperti ini, ya itu tidak dianggap dan pembatal. Tapi jumhur ulama mengatakan itu pembatal wudu. Nah, jumhur mengatakan adapun yang disinggung oleh Nabi, yang disebut oleh Nabi alaihissalam dalam hadis itu adalah mengungkapkan hal yang biasa terjadi, yang lazim terjadi, yang lazim ya terjadi secara wajar, biasa terjadi dalam keseharian. Nah, itu yang diangkat oleh Nabi. Adapun yang jarang terjadi, Nabi tidak menyinggungnya, tetapi difahami ya maknanya. Nah, ya, karena pada manusia ada dua lubang kemaluan. Nah, yang lazim adalah angin itu keluar dari belakang, dari dubur. Tetapi ketika keluar dari depan, secara makna, ya, hias itu sama. Nah, itu sama. Merupakan pembatal wudu. Ini pendapat jumhur. Dan ini lebih hati-hati. Yang anak pribadi yakini lebih tepat dari itu adalah pendapat jumhur, wallahu a'lam. Nah, tetapi sebagai tambahan, ketika keluarnya itu sifatnya sudah di luar kewajaran, dalam arti seperti misalkan buang angin ya, keluar dari dubur, jika sudah tidak, sudah sifatnya penyakit, maksudnya di luar kewajarannya sifatnya penyakit, nah artinya kembung keluar terus tidak bisa ditahan ya, kemudian masyaqqah sudah bolak-balik wudu, bolak-balik tidak bisa sholat tanpa buang angin karena memang sedang kembung. Nah, ya. Nah, ini caranya ditunggu waktu reda. Ditunggu waktu redanya meskipun ketinggalan sholat berjamaah jika laki-laki. Nah, tapi tidak boleh sampai keluar waktu. Jika tidak ada waktu redanya, ditunggu reda, barangkali mereda ya. Mungkin dia menghindar dulu di kamar, menjauhi angin gitu, menghangatkan diri ya, atau minum obat apa untuk meredakan. Jika tidak ada redanya sampai keluar waktu, ya tetap harus sholat meskipun sambil keluar angin. Nah, sambil buang angin. Nah, begitu. Sudah darurat, sudah dimaafkan. Begitu pula hanya dengan yang keluar dari kubur tadi. Jika sudah keadaannya sebagai penyakit yang terus-menerus keluar, tidak ada redanya seperti yang digambarkan tadi, ya maka sholat meskipun dalam keadaan keluar. Jika ada waktu tertentu dia reda, tunggu sampai waktu reda, kemudian kerjakan sholat. Nah, selama tidak keluar waktu. Memakai pakaian hijab warna biru tua coklat ketika keluar rumah. Nah, kriteria pakaian hijab yang memenuhi syarat sudah dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullah dalam jilbab ya, muslimah. Nah, kata beliau yang menjelaskan tentang hijab ya, Musa'i, beliau menyebutkan syarat-syaratnya di sana, yakni dari segi warna tidak mencolok, yakni warna yang tidak menarik ya mata lelaki, tidak memfitnah, bukan warna merah, kuning dan semisalnya. Nah, jadi tidak harus hitam, meskipun hitam yang afdol ya. Nah, dan itu jelas kalau hitam. Nah, jelas sekali. Baik. Nah, sebagaimana jilbab, ya jilbab yang dimaksud di sini adalah abaya permisalannya ya, pendekatannya. Nah, ya ini pakaian luar yang longgar yang dikenakan oleh wanita ketika keluar rumah di atas pakaiannya yang dipakai di rumah. Nah, di atas kerudungnya, di atas jubahnya ada pakaian luar yang longgar yang warna hitam dikenakan. Nah, ketika keluar rumah. Baik. Namun jika warna itu selama tidak menimbulkan fitnah, tidak memikat, menarik perhatian lelaki coklat, ketua dan semisalnya, tidak masalah. Bagaimana pendapat Ustaz terkait cadar Mesir, butterfly atau semisalnya desain kelihatan menawan? Haram. Nah, karena hijab ya itu ya tujuannya adalah seperti gambarkan tadi, pakaian luar yang menutup tubuh wanita dan pakaian wanita yang biasa dipakai di rumahnya. Nah, menutup perhiasannya. Jadi pakaian luar ini tadi tidak menimbulkan fitnah sama sekali. Tidak ada sisi hiasnya, perhiasan yang memikat, yang menawan. Nah, karena tujuannya itu adalah menutup fitnah wanita terhadap lelaki. Nah, ya, jadi jika cadar itu ya, ada sisi desain didesain untuk menawan, memikat. Nah, berarti memang didesain untuk bisa menarik. Berarti didesain memang untuk menimbulkan fitnah. Nah, itu haram. Itu haram. Nah. Kecuali kalau misalkan kerudung ya berwarna atau desainnya menarik, tapi itu hanya sesama wanita kan. Jadi ketika jilbab dalam makna kain besar semacam abaya itu dilepas, di dalamnya terlihat pakaian yang di dalamnya itu jubah warna merah atau kerudungnya warna kuning, tidak ada masalah. Nah, ketika keluar ditutup dengan pakaian luar tadi yang warna hitam dan misalnya tidak mengikat. Nah, cadar di luar kan, artinya meskipun pakai hijab tadi, cadarnya tetap terlihat. Ya, modelnya memikat, menawan. Ya, baik. Nah, misalnya tadi yang ditanyakan, nah, itu berarti fitnah, haram, tidak boleh. Tidak boleh mengenakannya, tidak boleh menjualnya. Baik, barakallahu fiikum jami'an. Ya, sudah satu. Ini ada yang tersisa, tolong disimpan. Nah, ini diangkut ya. Saya sampai di sini karena waktu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ana mohon maaf atas kekurangan yang ada dan juga ada keliruan dari pribadi Anda, insyaallah. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, subhanallah, bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.